Konsultasi Syariah. Hukum memakai konde. Pertanyaan, apa hukum memakai konde? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras menyambung rambut. Sekalipun itu dilakukan karena sakit atau untuk menutupi aib. Berdasarkan hadis dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Saya telah menikahkan putriku, kemudian dia sakit sampai rambutnya banyak yang rontok. Sementara suaminya memintaku untuk menanganinya. Bolehkah saya sambung rambutnya?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela keras orang yang menyambung rambut dan orang yang disambungkan rambutnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang sangat keras untuk tindakan menyambung rambut semacam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-wasilata wal mustausilah," yang artinya Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan orang yang disambung rambutnya. Hadis riwayat Bukhari. Wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah di atas sangat membutuhkan untuk bisa menutupi aib putrinya dengan menyambung rambutnya. Terlebih, dia didesak oleh suami putrinya agar segera menangani masalah fisik putrinya. Meskipun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melarangnya. Ibnu Abdul Bar mengatakan, jika menyambung rambut untuk kondisi darurat hukumnya tidak halal, bagaimana lagi untuk kasus tidak darurat? Al-istidkar. Sambungan rambut yang dilarang. Sambungan rambut yang statusnya terlaknat adalah sambungan rambut yang bentuknya rambut, baik rambut manusia atau rambut sintetis, karena semacam ini mengandung kesan penipuan. Namun jika sambungan rambut berupa benda selain rambut, pendapat yang lebih kuat dibolehkan dan tidak disebut menyambung rambut, seperti kain atau plastik, termasuk semua penutup kepala, tidak disebut menyambung rambut. Ibnu Qudamah mengatakan, yang diharamkan ialah menyambung rambut dengan rambut, karena terdapat tadlis atau penipuan dan menggunakan sesuatu yang masih diperdebatkan kenajisannya. Adapun selain itu, maka tidak diharamkan, karena tidak mengandung makna ini, yaitu tadlis dan najis. Juga adanya maslahat untuk mempercantik diri kepada suami dengan tidak mendatangkan madarat atau bahaya, al-mughni. Tentu saja, konde yang dikenakan oleh beberapa ibu Indonesia ketika peringatan Hari Kartini, pesta nikah, atau pesta adat lainnya, termasuk menyambung rambut yang terlarang, karena bentuknya sama persis dengan rambut. Kita layak bangga memiliki ibu yang tidak memakai konde. Demikian, Allahu A'lam.